Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, kita melanjutkan bacaan kita di Sahih Al-Bukhari di Kitab Ath-Thibb. Qala rahimahullahu ta'ala, babul hajj fis safar wal ihram. Qala Ibnu Buhayna, ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab berhijama di perjalanan safar dan dalam kondisi ihram. Qala Ibnu Buhayna, ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Ibnu Buhayna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya Imam Bukhari membolehkan, barakallahu fikum, berhijama dalam kondisi ihram. Baik. Pembahasan kita kemarin tentang masalah puasa. Baik. Ya, paling polnya adalah makruh, barakallahu fikum. Makruh. Boleh lil haja kalau memang. Baik. Dibutuhkan sekali, maka la ba'sa bih. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad, qala haddathana Sufyan, an Amr, an Tawus, wa Ata'a ibn Abbas, qala ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijama dalam keadaan beliau ihram. Muhrim artinya melakukan ihram. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul hijamati minadda, bab berbekam karena penyakit. Menunjukkan bahwa untuk kebugaran pun boleh kita berbekam, tidak harus sakit dulu baru berbekam. Barakallahu fikum. Yani minadda, yani bisa babidda, barakallahu fikum, karena sebab adanya penyakit, maka silahkan berbekam. Jadi, sebagaimana telah kita lewati, asy-syifa'u fi thalath, kesembuhan itu ada pada tiga: syartatu mihjam, wa syarbatu asal, wal kay. Kesembuhan itu ada pada tiga bentuk atau jenis pengobatan, yakni sayatan bekam, kemudian minum madu, dan yang ketiga adalah al-kay. Dan aku tidak senang dengan pengobatan kay. Barakallahu fikum. Di sini katakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau, qala al-Muwaffaq al-Baghdadi, al-hijamatu tunqi sathha sabha al-badan akthar min al-fast. Hijama, bekam ini lebih membersihkan permukaan dan badan ini ketimbang fast. Fast itu artinya al-fasdu. Al-fasdu mengeluarkan darah segar. Wal fasdu li a'maqil badan. Adapun fasdu untuk badan bagian dalam. Wal hijamatu lisibyan wa fil biladil harra aula min al fasdi wa amin wa taib wa amanu ghailah. Bahwa hijamah berbekam itu untuk anak-anak dari barakallahu fikum dan di negeri atau wilayah panas itu lebih utama, lebih bagus ketimbang al-fasdu. Bahkan lebih aman. Lebih aman pengobatan bekam ketimbang al-fasdu. Baik. Wa qad tughni an katsirin min al-adwiyah. Dan boleh jadi yang namanya bekam itu mencukupi dari banyak obat. Barakallahu bikum. Melalui bekam banyak penyakit bisa disembuhkan biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bekam sebelum datangnya penyakit, tapi itu juga dianjurkan, enggak harus orang nanti terjatuh sakit baru bekam. Dalam kondisi sehat aja boleh. Barakallahu bikum untuk kesehatan, untuk kebugaran. Oleh hadza waradatil ahadithu bidzikriha dunal fasd. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah bekam dan tidak membicarakan tentang fasd. Barakallahu bikum. Lebih banyak. Baik. Wa li anna al-arab ghaliban ma kanat ta'rifu illa al-hijamata. Dan kebanyakan orang Arab tidak mengenali fasd. Baik, kecuali hijama. Hijama itu bekam yang paling mereka kenali, yang paling mereka tahu. Baik. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang masalah hijama, bekam, dan tidak tentang masalah al-fasdu. Walaupun fasdu boleh-boleh saja, sama seperti metode pengobatan yang lainnya. Kata al-Hafidz di sini, wa qala sahibul huda at-tahqiqu fi amril fasdi wal hijama. Setelah diteliti tentang masalah pengobatan bekam dengan fasdu ini, annahuma yakhtalifa bi ikhtilafiz zaman wal makan wal mizaj. Ini beda pengobatannya sesuai dengan zamannya, tempatnya, dan kondisi tubuh seseorang. Fal hijamatu bil azmanil harra wal amkinatil harra. Maka bekam paling cocok di musim-musim panas dan di tempat-tempat yang lebih panas. Maka bekam lebih bagus, lebih cocok. Wal abdan al harra, demikian juga tubuh yang panas. Itu lebih cocoknya bekam. Barakallahu fikum. Allati damu ashabiha fi ghayatin nub anfa. Yang orang-orang yang tinggal di daerah panas, di musim panas dan tubuh yang panas, darah mereka itu sudah matang, paling bermanfaat untuk mereka pengobatan dengan cara bekam tadi, hijama. Wal fasdu aks, al aks, adapun al fasdu ya kebalikannya, yakni di tempat yang dingin, waktu dingin, barakallahu fikum, dan orang yang bertubuh dingin. Barakallahu fikum. Oleh ada kanatil hijama tu amfa' lisibyan waliman la yakwa alal fasd. Oleh karena itu hijama, bekam itu lebih banyak manfaatnya untuk anak-anak dan orang-orang yang tidak kuat untuk dipasdu. Fasdu itu memang banyak sekali darah keluar, barakallahu fikum. Karena memang muncrat. Baik. Muncrat itu darah. Di sini bagian ini. Di sini ada baik. Agak dicekek di sini, barakallahu fikum, bukan dicekek sekali sampai tidak bisa bernapas. Baik. Sampai muncul di sini urat ini, kemudian di tusuk atau dipakai alat tertentu sehingga apa? Terluka dan muncrat dari urat. Di sini juga bisa. Sini ada darah sini yang bisa keluar. Di sini juga bisa, barakallahu fikum. Di kaki, di lutut juga bisa. Walhasil barakallahu fikum, banyak sekali darah, darah keluar. Allahul musta'an. Ada semua manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya, tetap ada. Ini kembali tetap ke tabibnya, mana yang cocok untuk pasien ini. Jadi, setelah diagnosa, apakah bekam yang cocok atau al-fasdu yang cocok. Barakallahu fikum. Tidak semua penyakit diobati dengan cara bekam. Barakallahu fikum. Tidak semua juga penyakit diobati dengan al-fasdu. Jadi, minum madu atau talbina dan yang lainnya. tapi disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Baik, apalagi di zaman sekarang ini kan banyak. Banyak baik pembetulan tulang. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Demikian juga jamu-jamuan ini, herbal-herbal juga banyak memberikan manfaat. Masya Allah. Dan dari zaman dahulu herbal-herbal itu sudah dimanfaatkan oleh umat manusia. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umayyad at-Tawil an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an ajri al-hajjam. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya Anas tentang tentang upah bekam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, ini dibekam. Dibekam oleh seorang sahabat yang bernama Abu Thaibah. Wa atahu sa'aini min ta'am. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuknya 2 sa' gandum. Tayyib. Wa kallama mawaliyahu fa khaffafu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara tuannya agar supaya diringankan bebannya. Yani boleh jadi dia mukatab. Mukatab itu adalah budak yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk dia membayar sejumlah uang yang distorkan pada beberapa periode, setiap tahunnya kah atau setiap 6 bulannya kah. Barakallahu fikum. Dia store dari jumlah yang telah disepakati. Tapi kalau misalnya rupiah misalnya 20 juta rupiah. Barakallahu fikum. Dia bisa bebas dengan menyetor sampai sempurna 20 juta rupiah. Distor setiap bulannya atau setiap 6 bulannya. Barakallahu fikum sampai selesai. Tapi namanya budak mukatab. Asalnya kitabah, kitabah itu penulisan. Ditulis perjanjiannya. Sampai selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat untuk tuannya agar supaya diringankan, jangan terlalu banyak yang harus dia bayar agar lebih cepat dia menjadi orang yang merdeka. Wa qala inna amsala ma tadawaitum bihil hijama wal qustul al bahri. Kata Rasulullah SAW, inna sesungguhnya di antara yang terbaik yang kalian jadikan pengobatan, yakni bekam. Bekam, barakallahu fikum. Silakan rajin berbekam setiap bulannya atau setiap 2 bulannya, walaupun anda tidak sakit. Barakallahu fikum. Walaupun kita tidak sakit, silakan berbekam. Karena ini bisa apa? Mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit. Barakallahu fikum. Dan sekarang sudah banyak penelitian. Dilakukan penelitian. Barakallahu fikum. Penyakit yang diderita oleh seorang kemudian dilakukan terapi bekam. Diuji lab darahnya, segala sesuatunya. Kondisi organ-organnya. Baik. Kemudian setelah beberapa kali pembekaman dilihat bagaimana perkembangannya. Ternyata banyak memberikan manfaat. Wallahul musta'an. Baik. Wa qala inna amsala ma talawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya di antara yang terbaik yang kalian jadikan pengobatan adalah berbekam. Kita terkadang malas, padahal sangat bagus. Apalagi sakit-sakit kepala, tegang itu leher, barakallahu fikum. Sumpek rasanya, panas terus itu badan. Maka silakan bekam. Barakallahu fiik. Penelitian barakallahu fiikum luar biasa sekarang ini, banyak hasil-hasil dari yang diperoleh melalui bekam. Baik. Termasuk diantaranya yang didapatkan melalui proses penelitian dengan adanya pengekopan di daerah tertentu, barakallahu fikum, dikop kemudian disayat. Ini sama seperti membangunkan pasukan perang. Paham barakallahu fikum? Membangunkan sistem imun yang ada pada tubuh kita. Ini barakallahu fikum. Kita diberi jasad oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti satu negara. Ini sistemnya luar biasa ini. Barakallahu fikum. Dan harus ada komunikasi, dan komunikasi yang paling hebat adalah komunikasinya tubuh antara satu dengan yang lainnya. Tubuh kita memiliki komunikasi yang sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Kita terluka. Barakallahu fiik. Itu muncul rasa sakit, itu komunikasi. Baik. Yang langsung ke otak bahwa di sana ada luka. Baik. Maka tubuh pun merespon. Barakallahu fiikum, dan dia mengerahkan segala sesuatunya untuk melakukan apa? Pembenahan di daerah luka itu. Dikirimlah segala sesuatunya untuk apa? Untuk memberikan penyembuhan biidznillahi tabaraka wa taala. Barakallahu fiikum, melalui proses perlukaan dan pengekopan ini. Baik. Maka kemampuan tubuh kita untuk memberikan kesembuhan itu digugah. Barakallahu fiikum. Sehingga terjadi kondisi lebih bagus. Baik. Lebih baik. Wala haula wa illa billah. Walqustul bahri, demikian juga yang paling bagus kalian jadikan pengobatan alqustul bahri. Wa qala tu'adzibu sibyanakum bil ghamz min al udra wa alaikum bil qust. La tu'adzibu sibyanakum bil udra. Jangan kalian menyiksa anak kalian dengan udra. Ini metode pengobatan. Barakallahu fikum. Baik. Al-udhra ini akan ada pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Kelihatannya menyiksa anak dengan melakukan pengobatan yang seperti ini. Ya, walaupun yang namanya pengobatan, ya tetap orang merasa tidak nyaman dengan usaha pengobatan itu. Baik. Obat yang diminum pahit. Barakallahu fikum. Kemudian juga dibekam. Bekam di kop, kemudian disayat. Hasil banyak macam pengobatan-pengobatan yang ya orang harus bersabar dengannya. Harus bersabar dengannya. Wallahul musta'an. Kata Rasulullah, alaikum bil qust. Hendaknya kalian melakukan pengobatan dengan memanfaatkan al-qust. Qala rahimallahu ta'ala, haddatsana Sa'id ibn Talid. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله يقول إن فيه شفاء. Bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menjenguk al-muqanna. Summa qala, kemudian dengan kedatangannya itu menjenguk. Barakallahu alaikum. Muqanna ibn Sinan, seorang tabi, lalu muridnya. Baik. La abrahu hatta yahtajima. Ana tidak akan pulang kalau dia tidak dibekam. Barakallahu alaikum. Begitu yakinnya, barakallahu alaikum, yakinnya beliau dengan pengobatan bekam. Anak-anak juga bisa dibekam, barakallahu alaikum, walaupun cuma beberapa titik, satu titik atau dua titik dibekam di bagian kepalanya atau bagian punggungnya. Baik. Kenapa Jabir bin Abdullah begitu antusias untuk muridnya ini dibekam atau tabi ini dibekam? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fihi shifa. Sesungguhnya dalam bekam itu ada kesembuhan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya dengan berbekam itu ada kesembuhan. Cuma sayang orang tayib jarang mau berbekam. Tayib. Enggak mau berbekam. Maunya cuma sakit dikit pergi warung beli apa? Beli obat, obat warung. Barakallahu fikum. Sakit di kepala sedikit, di warung. Sakit sedikit, warung. Tapi lama-lama, ya, tidak mempan. Jadi harus minum apa? Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Padahal, sebenarnya, terkadang bukan cuma kepala yang sakit. Kepala sakit cuma apa? Indikasi bahwa ada di tubuh kita itu penyakit. Barakallahu fiik. Ada sesuatu. Kepala itu, sakit kepala itu terkadang cuma sekedar apa? Alarm. Bahwa ada dalam tubuh kita itu sesuatu yang tidak beres. Maka muncul sakit kepala biasa. Atau demam. Allahul musta'an. Baik. Terkadang, pokoknya sakit kepala, beli obat sakit kepala. Baik. Padahal obat sakit kepala itu sekedar obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi pengaruh obat itu sudah hilang, muncul ulang itu sakit kepala. Aula wal afdal, silakan barakallahu fikum bekam, dibekam barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babul hijama ala ras. Bekam ini barakallahu fikum. Tapi waktunya sudah ada. Kemudian titik-titik yang dibekam juga ada. Itu bagian dari pengobatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyarankan, malaikat menyarankan, malaikat menyarankan. Kata Jibril, umru ummataka bil hijama, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Barakallahu fiik. Ya, semestinya kita belajar berbekam juga, belajar membekam. Sehingga kita bisa membekam orang-orang dekat kita. Sehingga tidak perlu jauh-jauh misalnya. Barakallahu fikum. Belajar saja. Belajar membekam dan bekam. Dari keluarga, kerabat dekat. Allahul musta'an. Karena terkadang orang tidak mau berbekam gara-gara apa? Lah bayar lagi, anu lagi. Barakallahu fikum. Ya, kita bayar orang yang membekam ya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan contoh membayar. Karena itu adalah keterampilan, pekerjaan orang, jasa Barakallahu fiikum. Dia juga bayar ketika dia belajar mungkin. Baik. Dan jangan mengatakan ah cuma begitu leh. Kum bayar pe mahal. Bayar 100, bayar 250. Soal keterampilan orang jangan pernah diremehkan. Baik. Dia itu dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan apa. Baik. Anda mau dibekam dengan orang yang tidak pernah belajar bekam? Kalau dia mengatakan gratis, sini juga gratis. Baik. Anda mau? Anda mau kan? Baik. Sudah juga susah-susah, sini pakai silet juga kita. Kalau dia bagi dolom-dolom, biarnya sedot sama lele itu darah. Dia pelajari, dia beli alat. Barakallahu fikum. Di titik mana yang harus dia bekam? Barakallahu fikum. Dia juga periksa dia segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Jadi jangan meremehkan keterampilan orang. Subhanallah. Seperti ada cerita, barakallahu fikum. Cerita ini ada kapal. Kapal ini tidak bisa jalan mesinnya. Jadi masuk ke perusahaan, ditarik ke perusahaan besar untuk diperiksa ini anunya. Jadi mana kesalahannya? Ada sesuatu yang tidak beres ini. Pun tidak mau jadi nih kapal ini. Perusahaan barakallahu itu angkat tangan, tidak tahu. Jadi, seandainya mereka tahu dan mereka memperbaiki, banyak sekali uang yang harus apa? Banyak sekali uang yang harus dia apa? Dia bayar. Jadi, tapi pihak ini bengkel kapal ini yang mengatakan, ada ahli, ada orang hebat di sana. Coba datang ke sana. Dipanggillah orang itu. Seorang diri saja kemudian dia periksa dari ujung ke ujung, dari dia periksa dengan cermat. Kemudian dia kata, ini cuma ini tinggal motoki sadik ini. Tek, tek. So klar, so jadi. Kemudian dia minta bayaran besar. Dia kata, cuma toki begini? Cuma satu kali dua kali toki kau so klar? Kau minta doa lebih banyak. Barakallahu fikum. Satu kali toki dua toki ini cuma $10 atau $1. Kondisikan $1,000 ini kita pe belajar dan untuk menentukan ini yang mau toki ini. Barakallahu fikum. Jadi jangan remehkan ini keahlian seseorang. Baik. Anda, dia butuh belajar, butuh pengalaman, butuh bahasanya kita sekarang jam terbang. Baik. Apapun mesin, apa ke. Baik. Menurut Anda, dia cuma kore-kore sadik ke sojadi no. Kore-kore sadik. Bukan cuma. Luar biasa, barakallahu fikum. Intinya, barakallahu fikum, jangan pernah meremehkan keterampilan seseorang. Termasuk diantaranya hijama ini. Apalagi di zaman sekarang ini, mereka senantiasa apa? Belajar terus, belajar terus bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya, bagaimana, bekam profesional, bukan cuma sekedar asal kop ke sana, barakallahu fikum, kemudian orang yang di kop itu langsung pingsan misalnya, bingung dia mau bikin apa ini orang langsung pingsan. Ini semua dipelajari, bagaimana kalau pingsan dia, bagaimana kalau bagaimana. Barakallahu fikum. Itu semuanya dipelajari, bagaimana mengatasi kalau begini, bagaimana kalau. Subhanallah. Taib. Nanti insyaallah kita sambung bismillah tabaraka taala. Al-hijama 'ala ar-ras. Hijama di atas kepala, ini umum mughif. Ini kemanfaatannya sungguh sangat luar biasa kalau dibekam di atas kepala ini. Apalagi orang yang suka-suka saya kepala. Orang yang tekanan darah tinggi, masya Allah. Sini kemudian bagian belakang ini, akhda'in. Ini sama, sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.